akan semua salahku. Ku memohon ampunan Tuhanku hingga nanti, hingga aku mati. Hanya kau yang bisa tenangkan hatiku. Hanya kau yang bisa sejukkan jiwa.